الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kita akan membaca hadis yang pertama di bab khiyar. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhumā bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Apabila ada dua orang yang bertransaksi, maka masing-masing mendapatkan hak khiyar selama mereka belum berpisah dan masih bersatu. Selama belum berpisah dan masih bersatu. Di sini ada taukid penguatan makna, karena yang namanya belum berpisah itu masih bersatu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berulang, "Ma lam yatafarraqa wa kana jami'an." Selama belum berpisah dan masih bersatu. Bersatu dalam apa? Jami'an fi makanin wahid, bersatu dalam satu tempat. Au yukhayyiru ahaduhumal akhar, atau salah satu memberikan pilihan kepada yang lain. Fa in khayyara ahaduhumal akhara fatabaya'a ala dhalika. Ketika salah satu memberikan pilihan bagi yang lain, lalu mereka bertransaksi atas dasar itu, faqad wajabal bai'u, maka transaksi menjadi lazim. Wajabal bai' artinya transaksi menjadi lazim. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk ahad wahidun minhumal bai'u wa lam yatruk wahidun minhumal bai'a. Dan jika keduanya telah berpisah setelah bertransaksi, walam yatruk wahidun minhumal bai'a, sementara salah satu di antara mereka belum meninggalkan al-bai', transaksi, faqad wajabal bai'u, maka transaksinya telah sah. Wallahu ta'ala alam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim wal lafdhu li muslimin. Kita akan membaca penjelasan untuk kalimat, beserta bawa buku ya, untuk kalimat au yukhayyiru ahaduhumal akhar, salah satu pelaku akad memberikan pilihan bagi yang lain. Maknanya yang pertama, maknanya ada dua makna. Yang pertama adalah ketika terjadi transaksi jual beli, penjual atau pembeli memberikan pilihan kepada lawan transaksinya. Ikhtar imda al-bay'i aw fashahu. Fa idza ikhtar al-bay' wajab al-bay', wa in ikhtar al-fashu intaha al-amru. Fa yanqati'u khiyaruhuma wa illam yatafarraqa. Makna yang pertama adalah misalnya penjual memberikan pilihan kepada pembeli, jadi beli atau tidak. Dia di majelis akad. Ketika dia memilih jadi beli, maka transaksi sah meskipun mereka belum berpisah. Ketika dia memilih enggak jadi beli, maka transaksi menjadi atau tidak dilanjutkan, sehingga hak khiyar sudah tidak ada meskipun mereka belum berpisah. Dan ini adalah makna yang disampaikan oleh Ibnul Mundhir dari Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud au yukhayyiru ahaduhumal akhar adalah melakukan khiyar syarat. Penjual memberikan ketentuan kepada pembeli, silahkan bapak pakai dulu, dipikirkan selama 3 hari, nanti kalau jadi beli kita putuskan setelah 3 hari. Ini makna yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dari Abu Thawr, salah seorang ulama yang ada di Mesir. Dan wallahu ta'ala alam, kedua makna ini benar. Kedua makna ini benar. Baik, kita ulangi ya terjemahan hadisnya. Lihat di teks hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan." Idza tabaya'a ar-rajulan, apabila ada dua orang yang bertransaksi. Faqul wahidin minhumā bil khiyari mā lam yatafarraqa wa kana jami'a. Maka masing-masing punya hak khiyar selama belum berpisah dan masih berada di satu tempat. Sudah? Sampai di sini berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Khiyar majlis. Dan batasan khiyar majlis di situ adalah belum berpisah, masih di satu tempat. Sehingga ketika penjual kedatangan si A, kemudian sedang dilakukan tawar-menawar, tapi belum selesai, maka mereka masih punya hak khiyar majlis. Ada B datang, dia belum diizinkan untuk ikut menawar sampai si A ini meninggalkan khiyar majlis atau meninggalkan majlis akad, sehingga hak khiyar majlisnya menjadi hilang. Ini yang bisa kita simpulkan dari penggalan yang pertama. Kemudian penggalan hadis berikutnya, au yukhayyiru ahaduhumal akhar. Fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabaya ala dhalika faqad wajabal bai'u. Atau penjual ngasih pilihan kepada pembeli, jadi beli atau tidak. Jika pembeli menentukan pilihan, maka transaksi selesai. Baik pilihannya jadi beli atau pilihannya enggak jadi beli. Sehingga penjual sedang menawarkan barang, datang si A, kemudian tawar-menawar, berapa? 100. Kalau 80 gimana? Ya 90 lah. Terus AE kan? AE mikir lama. Datang B, pinten nih, 100. Pasti pinten 90. A masih AE. Lalu kita tegaskan, jenengan jadi beli atau tidak? Anda jadi beli atau tidak? Kalau dia putuskan jadi beli, mohon maaf B, mundur dulu. Karena dia masih punya khiyar. Ketika AE tadi dia ditanya jadi beli atau tidak, lalu dia memutuskan jadi beli, B mundur dulu. Baik, sekarang harganya 90, kalau enggak mau enggak jadi beli. Baik, saya mau 90 dah, selesai. Ini berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan Ibnu Uyainah, Asy-Syafi'i maupun Ishaq bin Rahuya. Sebaliknya, ketika kita menawarkan atau penjual menawarkan, jadi beli atau tidak? AE tak tunggu. Ya sudahlah, saya enggak jadi. Baik, B silakan masuk. B ikut menawar. Meskipun si A belum meninggalkan tempat, sehingga si A di situ nongkrong aja menyaksikan penjual dan si B ini transaksi dengan harga yang disepakati. Bisa jadi setelah selesai transaksi antara penjual dan si B, si A kepikiran, mau kok rata tuku, tadi kok enggak saya beli. Karena dia menyaksikan transaksi antara penjual dengan si B. Ini diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan jika salah satu memberikan pilihan, berarti penentunya adalah milih atau tidak milih. Milih jadi beli atau enggak jadi beli. Itu kalau salah satu menentukan pilihan. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, jika mereka berpisah setelah transaksi selesai, maka faqad wajabal bai', telah sah transaksinya, Walam yatruk wahidun minhumal bai'a, meskipun salah satu pelaku akad belum meninggalkan transaksi. Nah, bagian ini saya kebingungan maknanya. Tapi wallahu alam, kalau sudah berpisah maka transaksi sudah final antara jadi dan tidak, meskipun salah satunya masih mikir, kenapa tadi enggak saya jual, kenapa tadi enggak saya beli. Kalau sudah terpisah maka sudah selesai. Wallahu a'lam. Tayyib. Sehingga intinya di sini kita sedang mendapatkan pelajaran tentang masalah hak khiyar majelis. Khiyar majelis itu ada dua batasan. Pertama, jika penjual tidak memberikan pilihan, maka batasannya adalah selama masih berapa? Masih berada di majelis akad. Batasan yang kedua, jika penjual memberikan pilihan, ini jadi beli atau tidak, maka batasannya kembali kepada jawaban pembeli. Kalau pembeli enggak memberikan jawaban, maka dianggap tidak jadi beli, sehingga yang lain boleh ikut menawar. Kemudian hikmah tentang keberadaan hak khiyar majelis dalam Islam adalah memberikan kesempatan bagi pelaku akad untuk melakukan ta'amul, merenung dan melihat lebih jauh akad yang dilakukan, agar tidak terjadi penyesalan, agar terjadi tamamur ridha, ridha yang sempurna. Karena ketika transaksi itu dilakukan dengan tamamur ridha, ridha yang sempurna, maka transaksi itu akan semakin berkah. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena transaksi itu ridha dengan sempurna. Karena itulah seperti yang kemarin kita sebutkan, bahwa keberadaan hak khiyar akan membuat transaksi semakin berkah. Kemudian begini, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan batas akhir khiyar adalah ketika mereka berpisah. Batas akhir khiyar ketika mereka berpisah. Apa batasan perpisahan itu? Ma huwa dhabitut tafarruq? Apa batasan perpisahan itu? Tidak ada dalil mengenai batasan perpisahan itu. Karena itu batasan perpisahan semacam ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Bagaimana batasan perpisahan menurut urf yang berlaku di masyarakat? Karena tidak ada batasan atau tidak ada dalil yang membicarakan hal ini. Sehingga kalau ada kasus seperti ini, dalam satu pasar hak khiyar majelis itu batasannya ketika sudah berpisah antara penjual dan pembeli di tempat transaksi, ataukah berpisah penjual dan pembeli di pasar. Kalau batasannya adalah pasar, berarti selama mereka masih berada di dalam pasar, punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Misalnya si A sudah beli beras kilo. Setelah beli beras, dia beli ayam. Setelah beli ayam, dia beli bumbu di pasar. Kalau hak khiyar majelis itu berlaku, hak khiyar majelis itu berlaku selama mereka masih dalam satu tempat, yaitu di pasar. Berarti setelah beli ayam, beli bumbu, terus si A nyesel, kayaknya saya enggak butuh beras, balik ke toko beras, Pak saya kembalikan berasnya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena masih punya hak khiyar. Yaitu khiyar apa? Majelis. Dia masih di satu pasar. Tapi kalau batasannya adalah tempat akad, berarti begitu penjual dan pembeli ini berpisah, maka tidak boleh, tidak ada lagi hak untuk mengembalikan barang. karena akadnya sudah lazim, kecuali jika menjual ridho. Tayyib. Karena itulah batasan mana yang perlu kita gunakan, ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat, karena syariat tidak memberikan ketentuan dalam masalah ini. Dan yang kita tahu, yang kita tahu adalah batasan di masyarakat kita, hak khiyar majelis itu selama mereka masih berhadap-hadapan di satu tempat. Begitu mereka berpisah, meskipun masih dalam satu pasar, tetap hak khiyar majelisnya sudah selesai, enggak ada lagi, sudah hilang. Kenapa? Karena penjual dan pembeli sudah berpisah. Wallahu a'lam. Nah, kalau dalam konteks transaksi online, khiyar majelisnya itu di mana? Khiyar majelisnya dalam konteks transaksi online adalah di posisi ketika penjual dan pembeli masih dalam chat yang belum ditutup. Ketika mereka transaksi online pakai chatting, maka khiyar majelisnya adalah masih dalam chat yang mereka belum tutup. Kalau enggak terjadi pertemuan gimana? Seperti di marketplace atau di toko online yang menggunakan bantuan mesin. Pembeli hanya klik, terus transfer. Khiyar majelisnya adalah sejak belum atau selama belum transfer. Begitu sudah transfer, maka tidak lagi berlaku khiyar majelis. Ini batasan yang kita pahami terkait masalah khiyar majelis di dunia online. Wallahu ta'ala alam. Kemudian khiyar majelis tidak boleh digugurkan kecuali jika akad sudah selesai. Meskipun bisa jadi ketika transaksi dilakukan, hak khiyar majelis itu ditiadakan, tapi ini tidak boleh dan tidak sah untuk ditiadakan. Contohnya begini, si A membeli lalu menawar, berapa ini pak? 100. 70 gimana? Ya dah, enggak apa-apa, 70. Enggak jadi, Pak. Nawar dikasih, enggak jadi. Penjual marah enggak? Sakit hati enggak? Kenapa sakit hati? Kenapa sakit hati? PHP. Penjual merasa sakit hati dan dia marah. Meskipun sebenarnya dia tidak dirugikan. Loh, kenapa dia marah? Dia marah mungkin karena PHP atau merasa dia dirugikan perasaannya. Maka yang seperti ini kemudian digunakan alasan pihak penjual untuk memaksa pembeli untuk beli, tidak boleh. Kenapa? Mereka masih dalam satu majelis. Kecuali kalau khayyara ahaduhumal akhar, menjual ngasih pilihan 90, sudah tuku atau tidak? Kalau enggak apa-apa, enggak jadi beli, ya sudah. Meskipun dia masih berada di situ, dia dianggap cuma nonton saja. Dia dianggap hanya nonton, belum melakukan penawaran. Baik. Sekarang ada pertanyaan. Nabi SAW melarang, jangan kamu menawar barang yang ditawar oleh orang lain. Wala yasum ala saumi akhi, jangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Kalau si A datang kepada penjual lalu dia menawar, B boleh ikut hadir enggak? B boleh ikut hadir enggak? Hah? Hadir, ikut boleh enggak? Ikut hadir boleh? Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Yang dilarang itu menawar. Sedangkan hadir, nonton orang yang sedang menawar, boleh. Tapi dia enggak boleh masuk ikut menawar. Paham ya? Baik. Maka bedakan antara menawar dan nonton barang. Ada banyak lapak digelar. Kita jalan-jalan cuman ngeliriki satu-satu. Yang dilirik barangnya bukan sing dodol ya. Kita cuman ngelihati barangnya satu-satu-satu. Apakah kita menawar? Tidak. Sehingga kalau ada orang sedang menawar, lalu kita ikut nongkrong di situ tapi diam saja, ikut nonton mereka bertransaksi, boleh enggak? Boleh. Ini kita tidak ikut menawar, tapi kita ikut, kita hanya terlibat menonton orang yang sedang nawar. Nah, kemudian penjelasan tadi. Kalau si A menawar, lalu penjual memberikan pilihan, jadi beli atau tidak? Lalu si A karena ragu, ya sudahlah tak mundur dulu. Tapi dia tetap di situ. B dikasih kesempatan, jenengan purun boten, mau ndak harganya sekian? Ya sudah mau. Berarti posisi A gimana pak? Yang awarnya jadi penawar, sekarang jadi penonton. Gantian B yang awalnya penonton jadi penawar, sehingga kehadiran mereka dalam satu majelis akad tidak melanggar hadis tadi. Mafhum insyaallah ya. Walhamdulillah. Karena yang enggak boleh itu ikut menawar barang yang sedang ditawar orang lain, kecuali dalam akad lelang. Tapi kalau nonton orang yang sedang transaksi jual beli, boleh. Masalah wah nanti perasaannya nyesel kenapa tadi enggak beli, maju mundur, ya itu kan urusan pribadi dia. Tapi ini tidak melanggar hadis yang tadi kita baca. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan berlanjut ke hadis berikutnya. Hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ba'i'u wal mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin." Wala yahillu lahu ay yufariqahu khasyyata ay yastaqila. Penjual dan pembeli, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nabi SAW bersabda, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini sudah pernah ya kita bahas. Sudah pernah kita bahas hal ini. Apa makna dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya? Ayahnya siapa namanya? Shu'aib. Kakeknya siapa namanya? Abu Shu'aib. Kakeknya namanya? Siapa nama kakeknya di sini? Shu'aib ayahnya. Siapa nama kakeknya? Abdullah bin Amr bin As. Kakeknya yang dimaksud dalam sanad ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya yaitu Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Ash. Karena Amr ini nasabnya adalah Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Ash. Sehingga ketika dia mengatakan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Amr bin Shu'aib, dari Shu'aib bin Muhammad, dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW bersabda, "Al-ba'i'u wal-mubta'u bil-khiyar." Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. "Hatta yatafarraqa," sampai mereka melakukan atau sampai mereka berpisah. "Illa antakuna safqata khiyarin," kecuali jika ada perpanjangan khiyar. Perpanjangan khiyar itu maknanya adalah khiyar majlis. Maknanya khiyar majlis. Karena begini, ketika penjual dan pembeli sudah berpisah, seharusnya akad selesai antara ya dan tidak. Tapi ada penjual dan pembeli berpisah, akad masih gantung, yaitu dengan adanya apa? Khiyar syarat. Misalnya dia mengatakan, saya jual ini, silakan dibawa dulu, harganya 100 juta. Nanti kalau enggak cocok, 2 hari berikutnya tolong dikembalikan. Kalau enggak cocok, 2 hari berikutnya tolong dikembalikan. Kemudian dia mengembalikan barang itu setelah 2 hari. Begitu berpisah, seharusnya apa? Sudah selesai. Tapi dia dikasih masa waktu 2 hari, tolong dikembalikan. Ini menunjukkan bahasanya dalam transaksi yang dilakukan boleh ada perpanjangan hak khiyar, yaitu khiyar syarat. Wala yahillu lahu ayyufariqa sahibahu khasyyata ayyastaqila, dan tidak halal baginya untuk memisahkan diri dari teman akadnya karena khawatir, ayyastaqilahu karena khawatir dia nanti melakukan iqalah. Iqalah itu apa? Pembatalan akad. Sehingga dalam hadis ini kita mendapatkan informasi tentang adanya khiyar syarat, tentang adanya khiyar syarat. Bagi orang yang bertransaksi, mereka boleh mengajukan khiyar syarat. Dan selama khiyar syarat itu masih berlaku, berarti jual belinya sudah selesai belum? Jual belinya sudah selesai belum? Belum. Selama khiyar syarat masih berlaku, jual belinya belum selesai. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang praktek penggunaan hak khiyar majelis di masa silam. Khiyar majelis di masa silam itu batasnya adalah ketika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka transaksi sudah selesai. Diceritakan oleh Nafi, wa kana Ibnu Umar idza ishtara syai'an yu'jibuhu faraqa sahibahu. Kalau Ibnu Umar ingin membeli barang yang dia senangi, maka beliau meninggalkan penjualnya. Maksudnya gimana? Ada barang A disenangi oleh Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mendatangi penjualnya. Berapa ini? 100. 80 boleh enggak? Ya sudah enggak apa-apa, 80. Deal 80. Bayar langsung pergi beliau. Kenapa langsung pergi? Ketika beliau sudah pergi, berarti khiyar majelisnya hilang. Khiyar majelisnya hilang. Maka pada waktu beliau beli, beliau ingin menghilangkan hak khiyar majelis itu dengan cara meninggalkannya. Karena jika beliau tetap di situ, jika beliau tetap di situ, bisa jadi orang ini enggak jadi beli atau enggak jadi jual. Sehingga ditinggal oleh Ibnu Umar meskipun barangnya masih di situ. Nah, nanti kedatangan yang kedua tinggal ngambil. Karena kalau enggak kayak gini biasa 80 diterima masih di situ, tunggu dulu, ini ada yang menawar lebih tinggi, enggak jadi saya kembalikan. Maka biar mengikat, begitu deal, sudah ya, deal, saya bayar, tinggal. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, fa kana Ibnu Umar idza bay'a rajulan fa arada ayyukilahu qama famasha hunaihatan tsumma raja'a ilaihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila beliau sudah menjual atau membeli barang dari seseorang, lalu beliau ingin agar itu tidak dibatalkan, maka beliau berdiri setelah transaksi, kemudian pergi sebentar, famasha hunaiha, pergi sebentar, terus balik lagi. Tujuannya apa tadi? Menghilangkan hak khiyar majelis. Namun hadis ini justru dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Ini bukti bahwasanya khiyar majelis itu tidak wajib. Karena tadi Nabi SAW melarang, dan janganlah seseorang meninggalkan kawannya karena khawatir nanti akadnya dibatalkan. Namun sebagian ulama memahami seperti Ibnu Qudamah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bisa jadi Ibnu Umar tidak mendapatkan hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, sehingga beliau melakukan sikap seperti tadi. Namun kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, selama akad itu dilakukan saling berhadapan-hadapan, berarti kedua belah pihak bisa berpikir selama transaksi. Kalau sudah deal, kalau kemudian mereka berpisah, maka akadnya sudah selesai, sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait masalah hak khiyar. Coba kita ulang lagi ya, beberapa kesimpulan tentang hak khiyar. Yang pertama apa tadi? Tentang khiyar majelis. Khiyar majelis itu batasannya ada dua. Yang pertama, selama masih di majelis akad. Batasan majelis akad apa? Penjual dan pembeli belum berpisah di tempat akad. Yang kedua batasannya, diberi pilihan oleh siapa? Penjual atau pembeli. Jadi beli atau tidak? Jawaban yang ditetapkan itulah penentu akad, antara jadi atau tidak. Ini batasan khiyar majelis. Kemudian catatan yang kedua, khiyar majelis bisa diperpanjang dengan cara diajukan khiyar syarat. Saya minta waktu 2 hari untuk berpikir. Maka selama diperpanjang akadnya, dia punya hak untuk menggantung akad antara ya dan tidak selama batas waktu yang ditetapkan. Catatan berikutnya, perlu kita bedakan antara melihat barang dengan menawar. Yang dilarang dalam hadis, janganlah kalian menawar barang yang sedang ditawar orang lain, berlaku untuk menawar bukan untuk melihat barang. Jika sebatas melihat barang, nonton orang bertransaksi, boleh tidak? Diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Yang enggak boleh adalah ikut bertransaksi ketika ada orang sedang bertransaksi. Itu enggak boleh. Sehingga kalau ada orang yang dia sudah dikasih pilihan oleh pihak penjual, jadi beli atau tidak, dan dia bilang enggak jadi, penjual boleh membuka penawaran ke pihak yang ketiga, meskipun pembeli pertama masih berada, calon pembeli pertama masih berada di tempat akad. Sehingga awalnya dia menjadi penawar, sekarang menjadi penonton. Kemudian berikutnya, tentang larangan meninggalkan pelaku akad ketika bertransaksi karena khawatir nanti akadnya dibatalkan. Ada 2 pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan larangan ini tidak haram, sehingga kalaupun dilanggar tidak berdosa. Dan mereka berdalil dengan siapa? Praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu sudah deal transaksi, Ibnu Umar langsung pergi, sebagaimana cerita yang disampaikan oleh Nafi. Kemudian pendapat yang kedua, larangan ini bersifat haram, hukumnya dilarang. Sehingga kalau ada orang yang bertransaksi kemudian sedang tawar-menawar, begitu deal, dia tidak boleh langsung pergi, tapi tunggu dulu sampai selesai. Andai kan dibatalkan, maka boleh dibatalkan. Dan mereka beralasan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu bisa jadi beliau tidak mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi dari pelajaran yang disampaikan oleh Ibnu Umar atau yang dilakukan oleh Ibnu Umar, kita bisa memahami bahwa khiyar majelis itu batasannya adalah selama masih ketemu. Kalau mereka sudah berpisah, maka sudah tidak ada lagi hak khiyar majelis. Wallahu ta'ala alam. Demikian kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Sengaja kita berikan waktu yang cukup longgar untuk tanya jawab. mengingat beberapa pertanyaan kemarin belum sempat dibaca semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparan pada pagi ini. Kemudian untuk sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada pertemuan sebelumnya. Baik, pertanyaan pertama kita angkat Ustaz dari jamaah melalui kertas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah jualan di toko atau warung di mana azan Jumat sudah berkumandang, apakah toko atau warung kita harus tutup? Misalnya ada pegawai perempuan yang lagi jaga tokonya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Berjualan di toko atau warung sementara azan Jumat sudah berkumandang, apakah kita harus tutup sementara yang jaga toko adalah perempuan yang tidak wajib Jumatan? Kalau yang jaga toko adalah wanita yang mereka tidak wajib Jumatan, maka tidak perlu tutup, boleh tidak tutup. Namun dia harus bisa memilih konsumen. Jika konsumennya laki-laki sudah balik yang wajib Jumatan, maka tidak boleh dilayani. Sehingga sudah khutbah, datang lelaki yang sudah balik mau beli rokok, mohon maaf kami tidak jual rokok. Ya sudah, kalau gitu beli cerutunya saja, kami juga enggak jualan cerutu. Beli permen enggak boleh dilayani bapak Jumatan dulu. Jadi dia kalau wajib Jumatan tidak boleh dilayani. Ketika itu dilayani, maka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Apabila kalian dipanggil dengan adanya azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, apakah hukum ambil diskon GoFood atau yang tidak pakai GoPay alias dibayar tunai? Bagaimana hukumnya Ustaz? Alias apa? Dibayar tunai. Yang bayar tunai. GoPay dibayar tunai. Tidak pakai GoPay Ustaz. Gimana? Mengambil diskon tapi tidak bayar tidak pakai GoPay. Bayar mengambil tunai. Diskon tapi membayarnya tunai. Pembayarannya tunai. Bolehkah mengambil diskon tersebut Ustaz? Saya tidak paham. Jadi order GoFood dengan transaksi tunai tapi dia ngambil diskonnya Ustaz. Jika ada diskon transaksi tunai ada diskon. Ada diskon, iya. Pakai GoPay enggak? Tidak. Pakai kode. Kode atau diskon voucher. Ya, atau voucher. Enggak masalah. Enggak masalah Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik. Silakan dilempar saja, dilempar saja. Berikutnya Ustaz, jazakallahu khairan, kita tanyakan kembali. Ustaz, saya bekerja dalam proyek. Saat evaluasi dan dari perusahaan deal membeli dan akan order, akan tetapi orang dalam meminta jatah. Apakah boleh saya memberikan jatah saat selesai transaksi, memberikan uang untuk orang dalam yang meminta jatah tersebut? Silakan Ustaz. Uangnya sudah keluar? Kalau di sini sudah selesai transaksi Ustaz. Sudah selesai transaksi, uangnya sudah keluar, tapi orang dalam minta jatah. Minta jatah. Kalau orang dalam minta jatah, misalnya mama minta pulsa, kalau istrinya yang minta enggak apa-apa. Orang dalam jika memang dia karyawan di lembaga itu, ya dia tidak berhak untuk meminta dan tidak boleh kita kasih, karena ini termasuk suap dalam Islam yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya dilaknat, ya. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ada beberapa radio yang mengikuti atau merilai. Pertanyaan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah hukum DP untuk pesanan makanan karena harus membeli bahannya terlebih dahulu? DP untuk pemesanan makanan, karena ini akadnya istisna pesan barang, hukumnya diperbolehkan. sehingga tidak jadi masalah bayar DP dulu ketika sudah pesan, kemudian nanti barangnya atau makanannya menyusul belakangan. Nah. Iya, selanjutnya Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika kita menjual barang, namun barang tersebut belum kita miliki? Akan tetapi kita pesan terlebih dahulu dan akan melaksanakan akad jual beli ketika barang sudah ready. Jazakallahu khairan. Insya Allah tidak masalah. Pesan barang yang belum dimiliki boleh, tapi akad untuk barang yang belum dimiliki tidak boleh. Sehingga tahap pertama sifatnya pesan dulu, kemudian setelah itu dibelikan, setelah barang ada baru diakadkan. Teorinya sangat sederhana ini. Dan ini berkali-kali selalu kita bahas. Tidak sangat rumit untuk dipraktekkan, tapi kelihatannya cukup rumit bagi sebagian orang, terutama lembaga keuangan. Sehingga pada prinsipnya Islam melarang kita untuk menjual yang tidak kita miliki. Itu prinsip sekali. Gak punya ya jangan dijual. Makanya biar punya gimana caranya? Beli dulu. Setelah beli baru dijual. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita angkat pertanyaan dari pemirsa dari Niaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang pengusaha fotokopi. Kadang-kadang waktu orang membawa materi untuk dijilid, ada kertas bekas ketikan sebagai pembatas yang tidak dipakai lagi. Kadang-kadang gimana? Ada kertas bekas ketikan. Bekas ketikan, Ustaz. Sebagai pembatas yang tidak dipakai lagi. Apakah yang boleh saya manfaatkan kertas, kertas pembatas bekas, untuk pembatas buku yang mau difotokopi, Ustaz? Kertas pembatas buku yang mau difotokopi. Iya. Bolehkah dimanfaatkan kertas tersebut, Ustaz? Kertas bekas yang tadi. Jadi ada buku, dikasih pembatas kertas bekas. Nah, kertas bekas itu dimanfaatkan sama yang punya fotokopi, Ustaz. Ada buku mau difotokopi, mau difotokopi. Biasanya dikasih ada pembatas. Jadi ada buku ada pembatasnya orang. Kalau mau fotokopi, biasanya ada pembatas ya. Yang difotokopi. Mungkin orangnya dikasih pembatas bukunya saja. Iya, terus kertasnya itu. Nah, kertas bekasnya itu yang itu dimanfaatkan. Pertanyaannya lebih sederhananya, apa hukum barang yang tertinggal? Ya, begitu, Ustaz. Karena sini kelebihan gitu. Berlaku bagi penjahit, fotokopi maupun yang lainnya. Ada orang fotokopi, dia ngasih bahan, terus bahannya itu sisa. Bolehkah dimanfaatkan oleh pihak fotokopi? Kalau jawabannya boleh jika sudah minta izin ke pemilik, gitu. Jadi sampaikan ke pemilik, "Mas, ini sisa tak bawa ya." Kalau dia bilang, "Silahkan," ya sudah boleh. Okay. Ya, baik. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, ada sebuah perusahaan pemerintah yang tendernya di kampung kami, tetapi perusahaan tersebut tidak memberikan pekerjaan kepada masyarakat setempat. Walhasil, masyarakat melakukan sabotase pemberhentian kepada perusahaan tersebut supaya perusahaan mau memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Apakah hukumnya melakukan sabotase tersebut, Ustaz? Syukran. Wallahu a'lam. Mungkin lebih bijak ketika itu disampaikan melalui jalur yang benar ya. Misalnya melalui kelurahan atau kecamatan atau pemerintah daerah, sehingga rakyat tinggal sampaikan, kami lebih berhak untuk mendapatkan manfaat dari perusahaan ini, sehingga silakan kami dilibatkan. Tapi dengan ketentuan dia harus memenuhi misalnya kriteria kemampuan yang diajukan oleh perusahaan, silahkan. Sehingga perusahaan juga perlu melakukan edukasi terhadap karyawan atau calon karyawan tadi. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Kemudian kita kembali lagi untuk pertanyaan di jamaah. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah ada hak khiyar untuk makanan makanan yang sudah matang? Contoh beli soto, tapi setelah dimakan minyak basi. Apakah bisa dikembalikan, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk makanan akadnya itu akad istisna. Beli soto, nasi goreng, bakwan kawi, bakmi Jawa, itu akadnya akad istisna. Sehingga kalau sudah pesan berarti sudah akad. Karena sudah akad maka tidak bisa dibatalkan. Karena itu kalau beli soto, kalau beli soto sudah pesan dan selesai akad, apalagi sudah dibuatkan, ini tidak ada lagi hak khiyar karena akadnya istisna. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat lagi pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya membeli barang dagangan dari A, saya bayar cash, tetapi barang masih saya titipkan pada A. Dikasih waktu maksimal 3 hari sudah harus diambil karena barang jumlahnya banyak. Karena barang jumlahnya banyak, Ustaz. Jumlahnya banyak. Kemudian saya iklankan, di hari kedua ada yang pesan atau membeli barang tersebut. Pertanyaannya, jika barang tersebut langsung saya antar ke pembeli dari tempat si A, apakah diperbolehkan? Padahal barang tersebut saat deal transaksi belum berpindah tempat. Baik, Syukron. Ini termasuk yang dilarang dalam hadis dari Tawus bin Kaisan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW melarang orang menjual makanan sampai dilakukan istifa. Yang dimaksud istifa adalah dipindah, ditimbang atau ditakar, kemudian dipisahkan dan dipindahkan ke tempatnya. Nabi SAW melarang orang menjual ulang makanan yang dia beli sampai dilakukan istifa. Lalu Tawus bertanya, kenapa kok itu dilarang? Kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang, sementara makanannya tidak ada. Sehingga kalau saya beli semen di toko besi A 10 sak seharga 500.000, lalu saya keliling kampung nyari orang yang butuh semen, tapi semen masih saya diamkan di toko besi A. Ketemu B, B kamu butuh semen enggak? Butuh. Berapa? 10 sak. Saya punya, harganya 600. Kemudian dibayar 600.000. Lalu saya menghubungi pihak toko besi, tolong kirimkan 10 sak semen ke tempatnya B. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini dilarang? Karena ini sama dengan menukar uang dengan uang. Jadi seolah-olah saya menukarkan uang 500 dapat 600, barangnya enggak ada. Karena itu praktek seperti ini tidak boleh dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, adakah batas akhir khiyar bersyarat jika dalam transaksi jual beli tanah atau rumah? Karena biasanya ada teman yang meminta batasan terlalu lama, misalnya 1 tahun atau lebih. Kemudian hukum orang yang diberi hak untuk menjual suatu aset padahal orang tersebut bukan keluarga. Orang tersebut bukan? Bukan keluarga. Bukan apa? Keluarga, dari keluarga. Bukan keluarga. Iya. Yang tadi tambahan untuk masalah beli barang yang ditinggal tadi ya. Solusinya gimana biar boleh? Solusi biar boleh adalah kita boleh menjual barang yang sudah kita terima. Kita boleh menjual barang yang sudah kita terima. Sehingga barang tadi jika kuantitasnya banyak, maka Anda pisahkan sebagian kecil dulu, taruh rumah, bagian itu yang boleh Anda jual. Nanti ngambil lagi, taruh lagi, bagian itu yang boleh Anda jual. Pak, ini enggak praktis. Betul, tidak praktis. Tapi mau yang halal enggak? Mau. Jadi jangan beralasan masalah praktis dan tidak praktis. Jangan lagi beralasan masalah praktis dan tidak praktis. Kita sedang melakukan yang legal secara syar'i. Ya memang kalau harus kayak gini, harus kayak gini. Sehingga tidak perlu beralasan dengan masalah praktis. Terus gimana? Pindahkan dulu sebagian kecil tadi, taruh di rumah, kemudian baru jual. Bagian itu yang boleh Anda jual. Kalau satu kontainer gak mungkin bisa Anda tampung karena gak punya gudang, Anda bisa ngambil satu, misalnya pickup, satu pickup dulu jual, satu pickup dulu jual. Ini diperbolehkan. Yang lebih praktis, satu pickup langsung kirim ke pembeli. Nah, kalau seperti ini Anda tidak punya tanggung jawab terhadap resiko barang. Dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat yang tidak praktis. Wah, kalau kayak gini mengurangi jatah untung saya, justru itulah yang kami inginkan. Jatah untung Anda harus berkurang. Kenapa harus berkurang? Karena Anda harus menanggung resiko rugi. Kemarin waktu workshop BMT di Surabaya, ada yang ngeyel bagian ini. Wah, ini nanti kan mengurangi margin. Nah, kenapa Anda harus mempertahankan margin? Berapa sih selisihnya? 100.000. 100.000 hilangkan saja, yang penting syar'i. Milih 100.000 bertahan tapi kotor, semuanya jadi enggak benar. Ataukah hilang 100.000 karena Anda harus menyediakan pickup tambahan tapi syar'i. Pilih yang kedua. 100.000 hilang enggak apa-apa. Seperti di Syirkah Ahli Daya yang kita bangun. Jadi kalau memang, kalau praktisnya dari toko elektronik kirim ke konsumen, tapi kita enggak mau kirim dulu ke kantor. Nanti kantor yang akan nanggung biaya transport dari kantor ke konsumen. Itu mengurangi biaya, mengurangi keuntungan, betul, tapi enggak apa-apa. Memang harus kayak gini. Sehingga enggak apa-apa kurang 100-200. Wah, Kak Eman sayang duit itu. Oh, enggak sayang. Itu pindah ke kaum muslimin yang lain. Driver pemilik pickup ini kan dapat jatah cipratan juga dari hasil keuntungan yang didapatkan. Cuman kita potong sebagian, biarlah Allah membagi rezeki sesuai yang Dia kehendaki. Maka tidak ada istilah beralasan dengan masalah praktis, tapi justru itu malah melanggar. Tayyib. Kemudian bolehkah ikut menjualkan padahal bukan keluarga, begitu ya? Jadi bukan syarat untuk ikut menjualkan harus keluarga. Selain keluarga tidak masalah. Sehingga tidak masalah ketika dia ikut menjualkan. Wallahu a'lam. Untuk yang transaksi jual beli tanah, Ustaz, apakah ada batas akhir khiyar bersyarat? Khiyar syarat untuk transaksi jual beli tanah tidak ada, karena khiyar syarat itu kembali kepada kesepakatan. Mau berapa lama ini dikasih khiyar syarat, kembali kepada kesepakatan. Mau 6 bulan, 1 tahun, sesuai kesepakatan. Kalau Anda merasa terlalu lama, ya silakan dibatasi 6 bulan saja atau 5 bulan saja, silakan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar radio. Ada dari pendengar Bas FM. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah menambahkan uang pada pembayaran utang oleh si penghutang, padahal orang yang menghutangi tidak memintanya? Apakah tambahan tersebut termasuk riba, Ustaz? Insya Allah tidak masalah memberikan tambahan pelunasan utang padahal tidak diminta. Tidak masalah. Tidak ada kesepakatan dan tidak diminta. Baik, kemudian berikutnya Ustaz, apakah hak khiyar hanya berlaku untuk jual beli saja? Apakah bisa juga untuk akad istisna? Semua akad ada hak khiyarnya. Semua akad yang melibatkan mu'awadah ada khiyarnya. Baik istisna, ijarah, jual beli maupun yang lainnya. Khiyar istisnanya di mana? Pada waktu dildilan. Pak, saya kalau buat baju kayak gini berapa? Ya biasanya ukuran seperti ini dengan warna kayak gini, ya kurang lebih 300.000. Mas, kalau dikurangi dikit lah, dipas-paskan, tak hitung ulang, ketemunya sekian. Coba dikurangi lagi, tak hitung ulang, ketemunya sekian. Kita kan kayak gitu ya, ngitung ulang. Anda ketika pesan misalnya renovasi rumah, tolong ini di, kalau renovasi kayak gini habis berapa? Dihitung. Ketika perhitungan pertama sudah deal belum? Belum, bisa jadi Anda minta ini tolong dikoreksi lagi, dihitung ulang, ketemu sekian, dihitung ulang, mungkin 3 kali 4 kali ngitung, saya sudah, saya setuju yang ini, selesai. Nah, selama hitung ulang, ini hak khiyar. Andai kan enggak jadi, mundur enggak masalah. Itulah khiyarnya akad istisna. Wallah. Tapi kalau sudah deal meskipun belum diproses, wajib untuk, atau berarti akadnya sudah lazim, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Apakah perbedaan jual beli salam dengan menjual barang yang belum dimiliki? Jazakallahu khairan dari Faus di Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang bagian inilah yang sering membuat bingung sebagian orang. Salam itu kan termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Uang dibayar tunai, barang menyusul belakangan. Berarti kalau salam diperbolehkan, itu tidak sejalan dengan prinsip umum dalam transaksi muamalah, yaitu dilarang menjual barang yang belum dimiliki. Karena tidak sejalan, maka sebagian ulama menyebutnya khilaful qiyas. Khilaful qiyas. Ini menyalahi pakem. Itu istilahnya apa tadi? Khilaful qiyas. Bahasa kita menyalahi pakem. Pakemnya dalam jual beli, aturan baku dalam jual beli, orang baru boleh menjual jika sudah punya. Kalau enggak punya, jangan jual. Kok ini diperbolehkan? Berarti dia menyalahi pakem. Nah, ada beberapa syariah, ada beberapa transaksi akad yang dia boleh dilakukan padahal menyalahi pakem, yang disebut dengan akad atau ketentuan yang khilaful qiyas, yang menyalahi qiyas, menyalahi pakem. Contohnya akad salam. Sehingga boleh akad salam itu dilakukan. Loh kok boleh? Syariat yang mengizinkan. Syariat yang mengizinkan. Namun sebagian ulama mengatakan, oh tidak menyalahi pakem. Kenapa? Karena ketentuan yang berlaku dalam akad salam menunjukkan bahwasanya akad salam itu beda dengan jual beli biasa. Bedanya di mana? Bedanya adalah salam itu harus tunai dan waktunya panjang. Misalnya 1 tahun atau 6 bulan. Tujuannya kenapa dibuat panjang? Agar berbeda dengan menjual barang yang belum dimiliki, yang umumnya waktunya pendek. Terima order, deal, terus kulaan. Paling 3-4 hari barang sampai di tujuan. Nah, ini menjual barang yang belum dimiliki dan itu waktunya pendek. Karena itu wallahu taala alam, ada khilaf yang cukup panjang di kalangan para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang lebih kuat bahwa salam itu tidak menyalahi pakem, tapi dia diizinkan karena berbeda dengan jual beli biasa. Dan syariat Islam menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Karena itu kalau beda, ya kita kasih hukum yang berbeda. Sehingga salam kenapa hukumnya beda dengan menjual barang yang belum dimiliki? Karena ketentuan dalam salam berbeda dengan ketentuan dalam jual beli biasa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan kita cukupkan waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.